Maaf pertanyaan di luar tema, ada seorang wanita dimasuki jin kafir. Menurut pengakuan jin tersebut, dia telah terperangkap di tubuh wanita tersebut sudah 6 tahun dan tidak tahu jalan keluar dari tubuh tersebut. Si jin mengatakan bahwa dia amat tersiksa dalam tubuh wanita tersebut karena wanita tersebut sering berzikir, dan si jin mengatakan bahwa dia bisa saja membunuh wanita tersebut, tetapi dia juga akan mati bersama tubuh wanita tersebut. Untuk yang seperti ini, apakah yang bisa dilakukan agar jin tersebut bisa keluar dari tubuh wanita tersebut? Barakallahu fikum. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kerap saya dapatkan. Padahal kita tidak tahu jin itu siapa, jujur atau tidak jujur, apakah dia orang yang baik atau jin yang baik atau jin yang jelek, apakah dia jin mukmin atau jin kafir, apa jin yang soleh atau jin yang fasik. Maka barakallahu fikum, majhul yang demikian tidak bisa kita percaya ucapannya. Maka cukup kita lakukan apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran sunnah. Yang kita percaya adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bacakan ruqyah, yaitu dengan membaca Al-Qur'an. Membaca ayat kursi, Al-Mu'awwidzatain, surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ila akhirih. Enggak peduli apakah jin itu mau keluar atau mau mati di situ, terserah. Barakallahu fikum. Bacakan, bacakan, bacakan, dan kalau perlu jangan bertanya kepada jin tadi. Ini enggak perlu pakai dialog. Bacakan saja sepanjang-panjangnya. Mengapa? Saya khawatir kalau dialog dengan jin tadi punya makar-makar, punya tipuan-tipuan yang membuat kalian terpengaruh. Berita saya begini, saya begitu, padahal tidak. Bahkan ada yang menyatakan aku akan keluar karena aku salut denganmu, aku adalah hambamu, aku budakmu, engkau adalah ila akhirnya. Artinya menginginkan kalau engkau itu sebagai Tuhan dia. Jangan, astagfirullahaladzim, hendaklah kita jangan terbawa tipu daya syaitan. Sehingga kalau engkau khawatir, jangan pakai dialog apapun. Bacakan ayat Al-Quran, bacakan ayat kursi, bacakan Al-Mu'awwidzatain, bacakan Al-Ikhlas, bacakan surat Al-Baqarah, baca Al-Quran. Dan perseringlah pagi sore. Kalau orang tadi yang terkena jin tadi dalam keadaan mampu untuk membaca Al-Quran sendiri, baca Al-Quran sendiri pagi sore. Baca zikir pagi, zikir sore. Karena sesungguhnya ayat kursi dibaca di pagi hari akan melindungi sampai sore hari, dan siapa yang membaca di sore hari akan terlindungi sampai pagi hari. Selesai. Barakallahu fikum.